الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لنبدأ dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qabla an nabda natazakkar awwalan. Ready. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bagus. Apa makna husna? Allah mengandung sifat yang sempurna dan tidak memiliki sifat yang kurang pada namanya dari segala sisi. Ahsanta. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dinyatakan husna, bagus, indah, li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilah la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Itu kenapa nama Allah SWT disebut husna. Adapun makna husna, maknanya adalah balighatun fil husni ghayatahu, balighah sampai pada puncak keindahan. Dan semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mushtaq. Asma itu mushtaq. Mushtaq itu pecahan, bukan isim jamid. Kita lanjut ya. Masih kita pada kalam al-qa'idah tsaniyah. Kita ulangi sedikit. Al-Qa'idah Al-Thaniyah, kaidah yang kedua. Fi asma'illahi wa tahta hadhil qa'idah furu'. Kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kaidah-kaidah ini ada banyak cabang. Al-Far'ul Awwal, asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Ai balighatun fil husni ghayatahu, yaitu sampai pada puncak keindahan. Li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna. Wadihnya jelas. Wa mithalu dzalik, contoh penerapan nama Allah Subhanahu wa taala itu husna berdasarkan kaidah ini. Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman. Wa huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dalun ala sifatin 'azimatin wa hiya ar-rahma al-wasi'ah. Menunjukkan atas suatu sifat yang sangat agung. Wahya, yaitu hiya rahmatul wasi'ah, yaitu rahmat yang sangat luas. Luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini meliputi seluruh makhluknya. Mukminan bihi atau kafiran. Baik yang beriman dengan Allah ataupun kafir, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rahmat Allah SWT tidak khusus kepada kaum mukminin, tapi diberikan juga kepada orang-orang kafir. Namun rahmat yang Allah SWT berikan kepada orang-orang kafir cuma rahmat listimrorir haya, cuma sekedar untuk nyambung kehidupan mereka, makan, minum, menikmati yang ada di dunia ini saja. Wa min tsamma, dan dari sanalah na'rif, kita akan tahu annahu laisa min asma'illahi ad-dahru, bahwasannya bukan termasuk dari nama-nama Allah adalah ad-dahru, dahr. Ad-dahr bukan termasuk nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang menganggapnya itu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Al-Imam Ibn Hazm dan juga Nu'aim Ibn Hamad Al-Khuza'i. Nanti kita lewati itu. Li'annahu la yatadhamman maknan yablugh ghayatal husn, dikarenakan pada lafaz ad-dahr la yatadhamman, tidak mengandung maknan, sebuah makna yablugh ghayatal husn, yang mencapai pada puncak keindahan, tidak ada pada nama ad-dahr, cuman semata-mata punya makna tapi tidak berada pada puncak keindahan. Ad-dahr itu masa, waktu, zaman. Dia adalah makhluk. Fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubud dahr fa inna Allah huwa dahr. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan la tasubud dahr, janganlah kalian mencela ad-dahr. Fa inna Allah huwa dahr, dikarenakan Allah lah ad-dahr. Apa maknanya? Makna fa inna Allah huwa dahr maknanya malik, fa maknahu malikud dahri al-mutasarrifu fihi. Makna fa inna Allah huwa dahr malikud dahr, yang memiliki masa tersebut, yang memiliki waktu, zaman. Al-mutasarrifu fihi, dan yang mengatur, mudabbir. Mutasarrif itu mudabbir, yang mengatur waktu tadi, siang, malam, dikondisikan. Itu makna fa inna Allah huwa dahr. Jelas? Ya. Fa inna Allah huwa dahr, itu maknanya apa? Malikud dahr atau al-mutasarrif fid dahr. Bidalili qawlihi fi riwayah as-thaniyah, dalil argumentasi yang menunjukkan bahwasannya dahr itu bukan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan maknanya adalah inna Allah yudabbiru ad-dahr, yang mengatur ad-dahr, yuqallibuhu, membolak-balikkannya. Riwayat yang kedua, anillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis kursi, biyadi al-amr, padaku suatu perkara, di tanganku lah suatu perkara tersebut, uqallibul layla wan nahar, aku yang membolak-balikkan al-layl wan nahar, malam dan siang. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya Faiz, masmu Ibnu Taimiyah. Masmu Ibnu Taimiyah. Ready. Itulah kitabnya Ibnu Taimiyah itu. Antum ufatawa Ibnu Taimiyah. Antum udah kewajiban. Yang ada di sini, yang tidur di sini, yang tidurnya di luar, itu wajib. Yang tidur di dalam sunnah mu'akkadah. Hafal nama-nama penulis buku ini. Yang tidur-tidur di luar ini, gak wajib. Satu Dari cara yang tidur darat. Anda tidur di mana Mas? Tidurnya di mana kalau malam? Di sini dalam? Di sini. Di sini. Siapa itu nama ibu tini? Ahmad bin Hanbal. Ahmad. Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani. Ahmad Taqiyuddin. Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas. Itu lakab Taqiyuddin. Oh. Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harran. Al-Harran. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ada orang yang menulis sebuah buku, barang siapa yang melakopi Ibn Taymiyyah dengan Syekhul Islam fahuwa kufrun. Man laqaba Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah bi Syekh al-Islam fahuwa kufrun. Sehingga ta'ala kalau tidak salah As-Subuti. Sehingga ta'ala As-Subuti. Sampai ada kitab dibantah sama murid-murid Ibn Taymiyyah. Sehingga ta'ala yang membantahnya Ibn Abdul Hadi. Innan nas fi hadzal ismi ay ad-dahr, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya manusia di dalam menyikapi nama ini, nama yang mana? Ad-dahr. Ala kismain, ada dua pendapat, dua golongan. Minhum may yaqul, di antara mereka ada yang menyatakan innal hadis kharajal kalam fihi, sesungguhnya hadis tersebut keluar dari pembahasannya. Lirad di ma yaquluhu ahlul jahiliyah. Jadi zahir hadis innallahu wad-dahr, itu zahir mengesankan apa? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama ad-dahr ya. Sebagaimana kalau dalam Al-Qur'an innallaha huwas samiul alim, misalnya samiul basir. Ini mirip, ini mengesankan nama tersebut as-sami'ul basir al-alim. Namun di sini innallahu wad-dahr tidak mengesankan ke sana. Kenapa? Innal hadis kharajal kalam fihi. Sesungguhnya hadis itu konteksnya keluar dari inti pembahasan yang diinginkan. Kenapa? Liraddi ma yaqulu ahlul jahiliyah. Dalam rangka untuk membantah argumentasi pendapat yang telah dinyatakan oleh ahlul jahiliyah. Wa man asbahuhum, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Fa innahum, mereka ahlul jahiliyah. Idza asabathum musibah, apabila mereka tertimpa musibah. Au muni'u atau au mana'u aghradahum, akhadu yasubbuna ad-dahr waz-zaman. Apabila mereka tertimpa musibah atau mereka itu, mungkin yang lebih tepat dibaca majhul ya, au muni'un, atau mereka tatkala terhalangi, aghradahum, tatkala mereka terhalangi dari tujuan-tujuan mereka, keinginan-keinginan mereka, aghrad, akhadu yasubbun ad-dahr waz-zaman. Mereka mulai mencela ad-dahr waz-zaman. Itu kebiasaan ahlul jahiliyah. Zaman sekarang juga banyak yang berpikir. Hujan, jualan es, hujan deras, mulai sumpah serapah. Kalau pung dusun pakai bahasa dusun, misui segala macam, misui hujan. Ya ini banyak sekali ya dijumpai di kalangan orang awam, itu kebiasaan ahlul jahiliyah. Wa takdir, Sehingga menurut kelompok yang pertama, takdir fa innallahu wad-dahar la tasubbu dahar fa innallahu wad-dahar anna bin Adam yasubbu man fa'ala hadhil umur. Maknanya, janganlah kalian mencela masa dikarenakan Allah adalah ad-dahar. Nanti kalau orang yang mencela masa tersebut, anna bin Adam, bahwasanya Bani Adam, nanti dia secara tidak langsung mencela orang yang mengatur, melakukan, apa namanya, mengendalikan masa tersebut, zaman tersebut. Siang, malam, hujan, panas, segala macam angin, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung ketika dia mencela ad-dahar, dia mencela zat yang mengatur tersebut. Jelas ya? Wa ana fa'altuha. Dan aku yang melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengaturnya. Fa idza sabba ad-dahra, apabila dia mencela ad-dahar masa, fad-dahru la fi'la lahu. Dahar masa tersebut, zaman, tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Wa innamal fa'il huwallahu wahdahu. Sesungguhnya yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maknanya yang mengaturnya, yang membuat dia bergerak. Sama gambarannya. Ketika ada hewan, misalkan hewan ya, makan tanaman, tanaman tetangga, itu yang bertanggung jawab siapa? Pemilik. Ya, bukan hewannya. Karena kan dia sama mobil kendaraan. Ketika tertabrak, bukan, jangan salahkan aku, salahkan mobil. Enggak, siapa yang mengendalikan mobil tadi? Dia yang bertanggung jawab. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, Qawlu Nu'aym Ibn Hammad Al-Khuza'i. Nu'aym Ibn Hammad Al-Khuza'i, Syekhul Bukhari, Imamun min a'immatis sunnah, dha'ifun fil hadith. Nu'aym Ibn Hammad Al-Khuza'i, beliau imam min a'immatis sunnah, dha'ifun fil hadith, namun beliau lemah dalam hadith. Al-Khuza'i. Wa ta'ifatun ma'ahu min ahli hadith. Dan ta'ifah, sekelompok ulama yang bersama beliau dari kalangan ahli hadith. Wa sufiyah. Dan sufiyah kata Ibn Taymiyah. Sufi juga. Anad dahar min asma'illahi ta'ala. Bahwasanya dahar menurut mereka termasuk nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, wa ma'nahu al-qadim al-azali. Katanya mereka, makna ad-dahar tadi al-qadim al-azali, al-qadim. Tahu ya, qadim jelas ya? Maha lampau, al-azali, tidak ada permulaan, itu mana azali. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hadzal makna sahih. Ya, dan makna ini sahih. Kalau yang diinginkan makna al-qadim al-azali. Wa inna man nizaa bi kaunihi yusamma dahran bi kulli hal. Namun yang diperselisihkan, ya memang jelas ya, Allah Subhanahu wa taala secara makna al-qadim al-azali, tidak ada yang mendahului Allah SWT. Namun yang jadi perselisihan, kondisi lafad dahar tadi yusamma dahron, dijadikan sebagai nama bikulli hal, ya, dijadikan nama bagi Allah SWT pada seluruh keadaan. Adapun makna, kalau yang diinginkan makna bahwasanya Allah SWT qadim al-azali, sudah ada sejak dahulu kala tanpa ada permulaan, secara makna ya, makna ya, memang jelas Allah SWT tidak ada yang mendahulunya. Cuma yang jadi masalah, nama ini tadi, secara lafad ad-dahar ini dikatakan lafad dari nama-nama Allah SWT, ini jadi masalah. Faqad ajma'al muslimun, sungguh kaum muslimun telah ijma. Wa huwa mimma ulima bil aqli sharih. Dan itu termasuk perkara yang diketahui dengan akal yang sharih, akal yang jelas. Annallaha subhanahu wa ta'ala laisa huwad-dahru alladhi huwa az-zaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah ad-dahr yang bermakna zaman. Au ma yajri majra zaman, atau yang semakna dengan makna zaman. Siang malam, angin, kemarau, hujan, itu semakna zaman. Jaro yajri itu artinya berjalannya. Nah, namun ketika ditulisan-tulisan au ma yajri majra zaman atau ma yakumu maqam, itu bisa diartikan semakna. Bukannya lari, Hah? Lari. Apa yang berlari, bagaimana larinya zaman? Jawa yajri, lari. Hah? Jawa yajri. Ya, jaro yajri berlari. Ya, betul. Jaro yajri berlari. Semakna, jangan diartikan berlari. Sama seperti maqam, mayakumu maqam al-kalam misalkan ya, mayakumu maqam al-kalam, atau yang semakna dengan kalam tersebut. Sama seperti kalau antum ketemu di buku ada tulisan ma'ul wajhi, laisa indahu ma'ul wajhi, tidak ada pada dia air wajah. Ternyata makna itu ungkapan orang Arab menyebut rasa madu. Jadi kita kata rai. Bahasa Arabnya ma'ul wajah. Tidak punya rasa malu. Fa'innan nas muttafiqun. Dikarenakan udah umat manusia udah sepakat. Ala anna zaman alladhi huwal lail wan nahar. Bahwasanya az-zaman alladhi huwal lail wan nahar. Zaman yang dikategorikan al-lail wan nahar, malam dan siang, yang dalam kurung ini makhlukun lillah, itu ziyadah, tambahan dari siapa? Dari muallik Syekh Fahad Al-Adani. Anda belum sempat ngecek di Majmu' Fatawa ya. Jadi kata beliau, lihat bahwasannya umat manusia sepakat bahwasannya zaman ya, adalah siang dan malam makhluk milik Allah. Kata beliau, ma bainal maqufain ziyadatun minni. Apa yang ada dalam kurung, maqufain itu dua kurung, tambahan dariku. Li ajli tamamil kalam, ya, untuk menyempurnakan kesempurnaan kalam. Fala an lahu saqat, barangkali saqat, ada saqatnya. Nah, ketika disebutkan di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang jilid 2 di sini, ini jilid yang 37 jilid itu. Masuk ya di Jakarta. 37 jilid di Al-Wadi. 2.950.000. Tapi itu tulisnya sama dengan yang punya anak. Dia enggak ada ayatnya, enggak ada nomor surat. Cuma bawain ayat. Masih khot-khot lama. Kemudian al-far'u tsani, far'u yang kedua. Yang berpendapat tadi ya, selain Nu'aim bin Hamad, Ibnu Hazm juga ya. Ibnu Hazm tak ma'ruf. Ibnu Hazm kemudian al-far'u tsani, cabang kedua, asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Di situ disebutkan ala syekhul Islam wa huwa qawlu jamahiril ulama, itu pendapat jumhur ulama, khilafan li Ibnu Hazm. Khilafan Ibnu Hazm. Wa huwa qawlu Ibnu Kajjin. Dan itu juga pendapat Ibnu Qajjin. Qalahul Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat sebagaimana dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-masyhur, berdasarkan sabda Rasul sebagaimana dalam hadis yang masyhur. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai dengannya dirimu, atau yang Engkau turunkan ke kitabnya, kitabmu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari kalangan makhluk, atau di situ syahidnya pada lafaz awista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang telah Engkau sembunyikan pada ilmu gaib di sisimu. Maknanya ada nama yang disembunyikan oleh Allah SWT yang tidak diketahui oleh makhluk, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Man hasara anna asma'allahi mahsura bi adadin muayyanan fa huwa khata'. Itu kesalahan. Hadis ini sahih, ya. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif li'illatain. Yang pertama ada inqita' baina Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud wa abihi. Ya. Dan juga Abu Salamah al-Juhani rawil hadis. Ringkasnya hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Itu bisa baca takliknya panjangnya. Hadis di Syahih Karamah Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, rata-rata dari yang mentaklik Badal Mutla dan Lumatul Jaqat semuanya mensahihkan. Wa mastaqsara Allahu bihi fi 'ilmil ghaibi indahu la yumkin hasruhu walal ihaqatu bihi. Dan segala sesuatu yang Allah SWT simpan, sembunyikan pada ilmu ghaib, indahu di sisinya, la yumkin hasruhu, tidak mungkin kita bisa membatasinya. Dan tidak mungkin bisa meliputinya. Sangat banyak tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal jam' jelas ya. Wal jam'u baina hadza, dan kompromi penjamaan antara hadis ini, hadis yang menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'una isman dengan hadis baina hadza, hadis yang mana? Hadis yang sebelumnya as wa mim awista'tharta bi fi 'ilmil ghaibi indak wa baina qawli fil hadis as-sahih, dan juga antara hadis innallahi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Jadi antara hadis yang menyebutkan awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak dengan lafaz inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ini kan seakan-akan kontradiksi ya. Satu, ada hadis yang menyebutkan ada nama yang Allah SWT simpan di ilmu gaib. Satu lagi ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Jawabannya kata Syekh Ibnu Taimin, anna makna hadzal hadis, bahwasannya makna hadis ini, hadis yang mana hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, anna min asma'illahi ta'ala, bahwasannya termasuk dari nama Allah SWT ada tis'a wa tis'ina isman. ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Lafaz ahsa ini singkat ana ini dalam Bukhari ya, ada sini. Ya, dalam Bukhari disebutkan oleh Ibnu Hajar punya banyak makna, di antaranya tadabbaro. Ya. Wa amila bihi, dan beberapa makna lah singkat ana disebutkan, di antaranya makna tadabbaro. Barang siapa yang menghitungnya, yaitu mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, dakhalal jannah. Jadi bukan semata-mata dihitung ya. Hitung. Walaisal murad hasru asma'iha ta'ala bihadzal 'adad. Bukan yang dimaksudkan dari hadis itu membatasi nama-nama Allah dengan bilangan ini. Wa nadhiru hadza, yang mirip dengan ini, nadir itu keserupaan, yang serupa dengan ini, yang mirip dengan ini, antakul, engkau katakan, indi mi'atu dirhami, aku ada 100 dirham, a'dad tuha lis sadaqah, aku persiapkan untuk sedekah, aku punya 100 dirham, ku persiapkan untuk sedekah. Fala yunafi ayyakuna indaka darohim ukhra a'dadtaha li ghairi shadaqah. Hal tersebut tidak meniadakan kalau di sisimu ada dirham-dirham yang lain yang telah engkau persiapkan, a'dadtaha, engkau persiapkan li ghairi shadaqah, untuk selain sedekah. Iya enggak? Antum bilang, Ustaz, ana ada duit 1 juta untuk ana infakkan. Itu kan antum saja memahami. Belum tentu itu ada duit cuma 1 juta dia kan. Dia itu ada duit yang lain, cuman yang mau diinfakkan aja cuman 1 juta. Ya kan enggak? Ya kan, Faiz? Makul kan? Itu kan. Sesuatu yang mustahil lah ya. Orang bilang, ku ada duit. Kecuali kalau dia ngomong, ini semua uangku infakkan semua. Nah, jelas itu tadi. Sama lah seperti orang. Kalau tangkap polisi bilang, gimana? Nggak, Pak, tinggal cuma 10 ribu nih lah, Pak, duitnya. Padahal dia belum tuh 10 ribu tuh. Banyak duit yang lain. Sesuatu yang sudah ma'ruf ya. Di situ disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi Bada'i al-Fawaid. Dalam masalah asma wa sifat ini, kitab-kitab yang nukilan-nukilan dari Bada'i al-Fawaid sangat sering sekali. Ya, sangat sering. Kitab yang bagus, Bada'i al-Fawaid. Bagus sekali. Bada'i itu dari Badi. Badi itu indah. Fawaid, oh, luar biasa judulnya saja sudah indah. Man ahsaha dakhala al-jannah, kata Ibnu Qayyim, qauluhu man ahsaha dakhala al-jannah sifatun la khabarun mustaqil. La sifatun la khabarun mustaqil adalah sifat, bukan khabar yang tersendiri yang mengabarkan begitu saja, bukan, namun sifat. Wal makna, dan maknanya, lahu asma min sya'niha, bahwasannya dia Allah SWT mempunyai nama-nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitung nama-nama tadi, maka dia akan masuk dalam surga. Wa hadza la yunafi ayyakuna lahu asma ghairaha. Dan ini tidak meniadakan bahwasannya Allah juga mempunyai nama dari selain 99 itu. Dan kalau antum hitung, antum tatabbu, dan antum hitung lebih. Ana lihat dari sebagian kutub yang sudah menyebutkan nama-nama Allah SWT, itu lebih dari 99. dari Al-Quran, dari hadis, itu pun dari berdasarkan hadis yang menurut mereka sahih. Karena ada nama yang menurut pendapat sebagian para ulama itu dhaif. Seperti nama Al-Muhsin. Ya, Al-Muhsin. Syekh Abdul Razak Al-Badr berpendapat hadis yang menyebutkan nama Al-Muhsin sahih. Ya, sahih. Namun banyak dari masyaikh dulu, guru-guru kita di Yaman, menyatakan dhaif hadis Muhsin. Seperti juga nama Al-Hadi. Al-Hadi. Ada yang menyatakan Al-Hadi bukan nama-nama, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Hadiyan yang menyatakan hadi adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di atop. Siron. Ya, namun sebagian menyatakan enggak mengandung di situ, cuma semata-mata khabar. Sehingga ada yang menyatakan tidak boleh bernama dengan Abdul Hadi karena bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Termasuk juga Sittir. Sittir, ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Sittirun, ya. Innallaha hayyun karimun Sittirun. Ya. Ada yang membaca Sittir, ada yang baca Satir, ya. Kalau ada salah seorang masyayikh di Yaman dulu namanya Hasan Abu Aziz Hasan bin Nur, dia bilang la sittir wala sattir, al hadis dhaif. Itu sebagian sudah ada, ya, ada namanya Mukhtasar fi Asmaillahi Ta'ala, sehingga ana sudah ada jualannya. Itu disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99. Itu dari Al-Qur'an dan hadis. Belum lagi yang diperselisihkan. Kemudian disebutkan di sini Al-Far'u Tsalits, far' yang ketiga. Asma'ullahi la tusbat bil'akl wa innama tusbat bisyar'i. Nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal, namun hanya ditetapkan dengan syariat, dengan dalil. Jangan digunakan akal. Dalam menetapkan nama dan sifat itu dengan dalil. Fahya tauqifiyah. Nama-nama tersebut adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Ya tawakkaf isbatuha ala ma jaa anis syar'i fala yuzadu fiha wala yunqas. Penetapannya terhenti pada apa yang telah datang dari syariat ini, tidak ditambahi, tidak pula dikurangi. Maknanya apa? Patokannya dalil. Kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis yang sahih menetapkan itu nama, sudah yakin itu nama. Li'annal akal la yumkinuhu idraku ma yastahiqu ta'ala minal asma. Dikarenakan akal tidak mungkin menangkap segala sesuatu yang berhak bagi Allah SWT berupa nama tersebut. Fawajabal wukuf fidzalika 'ala syara', maka wajib berhenti pada perkara tersebut sesuai dengan syariat. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkar ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba sulukul adabi fidzalik. Kata Syekh Ibnu Taimin, dikarenakan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya, au inkar ma samma bi nafsahu, atau mengingkari apa yang Allah telah menamai dirinya, jinayatun fi haqqi ta'ala, dikategorikan jinaya, pelanggaran, kriminalitas terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala. Jinayat itu pelanggaran. Ya. Jinayat, ada dalam kitab fikih namanya bab kitabul jinayat. Jinayat itu kriminalitas, maling, mencuri, itu hukumannya apa? Fawajaba sulukul adabi fidzalik, maka wajib menempuh adab dalam hal tersebut. Qala Abu Nasr As-Sijzi, Berkata Abu Nasr As-Sijzi. Nah, ini termasuk yang Anda juga belum tahu namanya ya. As-Sijzi sudah ma'ruf. Ma'ruf beliau termasuk ahlul hadith. Maksudnya dalam masalah akidah. Cuma karena tidak punya kitabnya jadi tidak hafal namanya. Beliau dikenal dengan Abu Nasr As-Sijzi. As-Sijzi rahimahullah ta'ala. Fi kitabi ar-raddu ala man ankaral harfa wa saut. Bantahan terhadap orang yang mengingkari huruf dan saut suara. Beliau mengatakan, wa qad ittafaqatil a'imma ala anna sifat la tu'khad illa tawqifan. Sungguh para ulama sepakat bahwasannya sifat-sifat Allah tidak diambil melainkan dengan dasar tawqif. Tawqif itu dengan dalil. Wa kadzalika syarhuha la yajuzu illa bi tawqif. Demikian juga dalam mensyarah ya nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh kecuali dengan tauqif. Fa qaulul mutakallimin. Adapun pendapat ahlul kalam fi nafyi sifat au itsbatiha di dalam meniadakan dan menetapkan sifat bi mujarradil aql dengan alasan semata-mata akal aw hamliha ala ta'wilin mukhalif lidh-dhahir atau membawanya kepada takwil yang menyelisih zahir lafaz dalalun adalah kesesatan. Ingat ya, berarti meniadakan sifat atau mentakwil itu dia katakan apa? Kesesatan. Wala yajuz dan tidak boleh ayu safallahu subhanahu illa bima wasafa bi nafsahu. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati melainkan dengan apa yang dia telah mensifati dirinya au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau dengan apa yang telah disifati oleh rasul. Wa dzalika idza tsabatal hadis wa lam yabqa syubhatun fi sihhati. Yang demikian itu apabila hadisnya memang telah sabit, telah sahih dan tidak tersisa syubhat dalam kesahihannya. Kalau antum masih ragu Sohi, do'if. Nah, antum bilang, ah ini belum berani anda menetapkan ini sebagai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak salah, karena antum masih ragu-ragu. Fa'amma ma'ada zalik. Adapun yang selain itu minar riwayat al-ma'lula dari riwayat yang ma'lul, yang lemah. Wa turuk al-wahiyah, jalan-jalan yang do'if. Wahiyah itu sama lemah. Fala yajuz, maka tidak boleh ayyu'taqad untuk diyakini fi dzatillah subhanahu wa ta'ala pada zat Allah subhanahu wa ta'ala wala fi sifatih tidak pula pada sifatnya ma yujad fiha bittifaqil ulama lil asar. Tidak boleh diyakini segala sesuatu yang didapati padanya dengan kesepakatan para ulama ahlul asar. Bisa dilihat dalam kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar Majmu'ul Fatawa. At-Tamhid itu program Dr. Riki yang berikutnya lagi ya. Ya. At-Tamhid memang banyak Ibnu Abdul Bar lumayan beliau nukilkan masalah akidah di kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.